Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Sedaya para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng sedaya jajaran takmir Masjid Darun Najah ingkang mugi-mugi diparingi istiqomah saged memakmurkan masjid, mendekatkan jamaah kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Sedaya para hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan ingkang mugi-mugi tansah diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kula nyuwun dateng panjenenganipun perwakilan takwir masjid Darun Najah untuk menyampaikan sambutan singkatnya di majelis ini. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para habaib, khususan Habib Jamal Toba Akil dan habib-habib yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para sesepuh, bini sepuh, para jamaah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan Kota Batu yang berbahagia, serta para jamaah yang berbahagia, patutlah kiranya pada malam hari ini kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Darun Najah ini dalam rangka pembacaan salawat dan mendengarkan mau'idhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Jamal. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan solihah. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari jalan yang sesat, jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti dicatat oleh Allah sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Kami mewakili jajaran takmir Masjid Darun Najah dan juga panitia pelaksana pada malam hari ini, pertama menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada para alim ulama wabil khusus kepada para habaib khususnya Habib Jamal serta para jamaah Majelis Taklim Ar-Ridwan Kota Batu. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan sedoyo memberikan dorongan semangat spirit bagi warga jamaah Masjid Darun Najah ini untuk senantiasa meningkatkan amaliyah ubudiyah kepada Allah SWT dan juga dalam rangka menyemarakkan dan juga memakmurkan Masjid Darun Najah ini. Amin. Selanjutnya mewakili seluruh jajaran takmir dan panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Tonggolari Cidomulya ini yang telah memberikan jariah, sedekah guna pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala sumbangsih sedekah jariahnya dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mohon maaf mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan malam hari ini banyak kekurangan tempat hidangan dan sebagainya. Kami mewakili seluruh jajaran takmir masjid dan panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, atas nama pribadi dan juga jamaah serta takmir, kami mohon maaf manakala ada kesalahan di dalam menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Matur sembah nuwun dumateng perwakilan takmir Masjid Darun Najah. Mugi-mugi apa yang beliau harapkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula umumaken insyaallah untuk majelis taklim wal maulid ar-ridwan 2 minggu yang akan datang akan bertempat di Masjid Darussalam Sumbergondo atau Gundu. Untuk majelis taklim 2 minggu yang akan datang, yakni Selasa yang akan datang lagi, bertempat di Masjid Darussalam Sumbergondo atau Gundu. Kemudian para hadirin hadirat ingkang mugi-mugi tansah dimuliakan Gusti Allah, niki wonten tamu saking Yaman, insyaallah badhe maringi mauidhoh hasanah. Niku beliau Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Khatib. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat kagem kula panjenengan sedaya. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa iyyakum لحضور مثل هذا المجلس المبارك. Setelah beliau membaca bismillah dan alhamdulillah, beliau menyatakan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan taufik kepada kita semuanya, meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. وللاجتماع في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. Dan kita juga dimudahkan untuk berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. ولذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. Dan untuk menyebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. ويوفق به من يشاء. Dan memberikan taufik Allah kepada semuanya ini kepada orang yang juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. ولولا توفيق المولى سبحانه وتعالى ما حضرتم. Kalau memang bukan dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan hadir di tempat yang mulia ini. Walidzalikum kana at-tawfiqu azizun jiddan. Karena begitu taufik, pertolongan Allah adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali. وما ذكر في القرآن إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله. Saking mahalnya taufik di Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan kecuali pada satu tempat yang berbunyi wama tawfiqi illa billah. فالحمد لله على هذه النعمة. Alhamdulillah atas karunia Allah kepada kita ini. وحافظوا على مثل هذه المجالس لتتنور قلوبكم. Dan tetapilah kehadiran kita kepada majelis-majelis seperti ini supaya hati kita penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. في مثل هذه المساجد التي هي محل نظر الحق سبحانه وتعالى. Di tempat seperti masjid ini yang merupakan tempat pandangan Allah kepada hambanya. ولذلكم قال المولى تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menunaikan salat lima waktu. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa sesungguhnya tanah di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tanah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. فهي شهادة من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمر هذه المساجد سواء بحضوره أو سواء ببنايته. Ini merupakan bukti, merupakan pembuktian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memakmurkan masjid baik dengan ibadah di dalamnya atau memakmurkan masjid dengan membangunnya, itu bukti bahwa ada keimanan bagi orang tersebut. فليحافظ الإنسان على عمارة هذه المساجد ببنايتها أو بالحضور في الصلاة في الجماعة أو بحضور مثل هذه المجالس حتى ينال رضا المولى سبحانه وتعالى. Maka seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, untuk memakmurkan masjid dengan membangun masjid, dengan hadir sholat lima waktu di masjid, dan dengan menghadiri seperti majalis-majalis seperti ini. ولذلكم كان أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد. Karena begitu pertama kali program yang dicanangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali amal yang diperbuat Rasulullah adalah membangun masjid. Fal adabu fi hadhihi al masajid huwa al adabu ma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adab yang perlu kita tekankan di masjid ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamul mu'addabina huwa an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling mulia-mulianya orang yang beradab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul adab alaihi salatu wassalam huwa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qa'il addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia, yang mana beliau mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah lah yang memberikan adab kepada saya dan Allah memperbaiki adab saya. فهذا الأدب في المساجد أولى ثم كذلكم الأدب مع الآباء الأدب مع الكبار في السن الأدب مع الصغار كذلكم بمحبتهم الأدب مع الكبار باحترامهم وهكذا al-adab min adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka paling utama-utamanya adalah adab di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kita kepada orang tua kita, kemudian adab kita kepada orang-orang sepuh yang sudah orang-orang sepuh dengan menghormati mereka, dan juga kita ditekankan untuk adab kepada anak-anak kecil dengan menyayangi mereka. Fasahibul adab daiman yakunu qalbuhu mutawadhi'an. Maka orang yang memiliki akhlak, ciri-cirinya adalah selalu hatinya itu tidak ada rasa sombong. Wa yahsunu dhanna fi akhwanihi jami'an al-muslimin. Dan selalu memiliki prasangka baik kepada saudara-saudara muslim yang lain. Wa yanzur ila man jambihi aw man ila man fi yaminihi aw fi shimalihi bi husn adh-dhann al-kamil bi anna hadha mu'min yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fayahtarimuhu wa yata'addabu ma'ah. Dan tandanya orang mukmin adalah orang yang jikalau bergaul dengan seseorang tidak ada rasa prasangka buruk kepada dia, namun dia berprasangka baik bahwa orang tersebut adalah orang mukmin, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walidzalikum lamma kana husnul dhann fi sahabatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi atba'ihi intashara al-islam fi masyariq al-ard wa magharibiha. Karena rahasia ini, husnudzon, berbaik sangka kepada sesemua orang, berbaik sangka kepada muslimin, maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in mampu menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok dunia. Fa sahibul adab daiman yanzuru bi husnudzon wa daiman sahibul adab عندما يأتي إلى أي مكان أو يدخل إلى أي مكان ينظر إلى منة الله سبحانه وتعالى عليه ويتأدب في ذلك المكان ويحترم من كان في نفس المكان ويكون بذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. Orang yang memiliki adab selalu memiliki hati yang husnudzon kepada siapapun, dan jikalau dia datang ke suatu tempat pasti dia akan menghormati orang-orang yang berada di situ, dan hatinya tidak ada rasa sombong kepada orang-orang yang di sekitarnya. Fattawadhu min al-adab wa husnul dhann min al-adab wal akhlaqul hasana hiya al-adab. Maka tawadhu, rasa rendah hati dan rasa yang tidak sombong dalam hati kita, itu merupakan adab. Dan husnudzon, berbaik sangka kepada muslimin, itu juga termasuk adab. Dan akhlak yang baik itulah hakikatnya adab. Walidzalikum kana min tawadhu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu 'indama dakhala ila makkah kana munhaniyan kana rakiban ala dabbatihi muta'tian kadat lihyatuhu an tamassa ad-dabbah min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa tawadhu, rendah hati ini, sahibul adab, orang yang memiliki akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, diriwayatkan saking tawadhu'nya beliau sampai beliau menunduk, ya, ketika beliau mengendarai untanya, beliau menunduk sehingga diriwayatkan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai punggungnya unta tersebut, saking tawadhu'nya Rasulullah. Falhamdulillah annakum fi baitin min buyutillah tatalaqawna ta'alim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasma'una hadha al-kalam wa hadhihi as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ma'diniha. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kita semuanya hadir di masjid yang mulia ini. Kita menerima ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatalaqquna al-'ilma min ma'dinihi, tastami'una lil-kalam min warathati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ahli baitihi. Dan kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar ilmu dari sumbernya, bisa mendengar ilmu yang bermanfaat dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah wa ha'ula'il aqwam min ahli bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazalu fi makan halat ar-rahmah wa halat al-barakah. Merekalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Jikalau beliau mereka berada di suatu tempat, maka tempat tersebut akan mendapatkan kucuran barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim yaqul al-qa'il lillahi qaumun idza hallu bi manzilatin halla ar-ridha wa yasir al-jud insaru. Karena begitu ada salah seorang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu kaum golongan yang mana mereka jikalau berada di suatu tempat akan turun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi qaumun idza hallu bi manzilatin halla ar-ridha wa yasir al-jud insaru tahya bihum kull ardhin yanziluna biha ka'annahum li biqa' al-ard amtaru. Maka orang-orang seperti ini jikalau berada di suatu tempat, tempat tersebut akan hidup sebagaimana tanah yang hidup dengan kucuran hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha subhanahu wa taala an yarzuqana al-adab ma'a ahli bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal-adab fi buyutillahi subhanahu wa taala wal-adab ma'a jami'i khalqillahi subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dianugerahkan oleh Allah adab kepada ahli baitun nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab di dalam masjid yang sangat mulia ini. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala alla narji' ila buyutina illa bi manfa'atin kamilah wa bi ridha'in min Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah juga kita tidak pulang, tidak bangkit dari tempat yang mulia ini kecuali kita mendapatkan barokah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, manfaat yang besar fid dini wa dunya wal akhirah. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mu'addibina wa yaj'alana nurabbi auladana 'ala al-adab. Kita minta kepada Allah semoga kita juga termasuk orang-orang yang beradab, dan kita minta kepada Allah semoga kita juga diberi kekuatan oleh Allah untuk memberikan anak-anak kita adab atau akhlak yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fir rizq wa tawbatan qabl al maut shahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa naseeban min al jannah warzuqna nazar ila wajhika al karim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam wa al 'afwu minkum. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengar dari Al-Ustaz Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Khatib tentang kemuliaan keberadaan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Tempat yang kita sekarang ini berkumpul adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah. Maka kata ulama, wong mukmin niku nek teng masjid niku kaya iwak wonten teng kolam. Iwak teng kolam niku kerasan apa mboten? Nek munafik niku teng masjid koyok sing jenenge manuk teng sangkar atau kurungan miberai. Dados mulai mang niku lek sing ngangop pangop niki koyok manuk. Manuke cucak rawa maneh. Tapi nek sing kerasan khusuk niku koyok iwa. Memang beda wong mukmin nek sing imane niku kuat kerasan teng masjid. Kaya ibu-ibu niki kerasan nek ndelok film India. Nek ndelok film India niku gak ono sing gringgingen sikile. Tapi nek wis ndelok sing jenenge majelis teng masjid niku masyaallah selawatan mbek angope mang tak etung akeh nang ngope. Nggih napa nggih? Ojo ngaku to, Bu. Maka orang yang mukmin sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang merasakan ketenangan apabila masuk di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu. Maka itu beruntung sing bangun masjid niki, sing dadi takmir teng masjid menika. Niki adalah orang-orang yang beruntung apabila memang ikhlas menjalaninya karena Allah Subhanahu. Monggo masjid menika dimakmurno nggih. Salat 5 waktu, majelis-majelis taklim, agar insya Allah daerah yang kita sekarang tinggal di tengah-tengahnya menjadi daerah sing berkah. Sebab nopo masjid ini kumak makmur. Para ulama ini kudawuh, nek kula lan panjenengan pengen golek daerah untuk tinggal yang paling baik, jangan dilihat rumahnya dulu. Umpamine kula lan panjenengan kepingin tumbas griya, jangan dilihat pemandangannya sik pemandangannya apik apa gak, sik regane apik apa gak, tapi dilihat dulu masjidnya makmur napa mboten. Sampai tinggal riyin teng daerah menika niki masyaallah masjidnya makmur napa mboten. Oh masyaallah tiyang niku istiqomah salat teng masjid, lah niki baru daerah yang baik. Tapi kalau sudah satu daerah masih omay api-api, pemandangannya api, tapi masjidnya kosong, oblong-oblong. Berarti itu bukan yang daerah yang baik untuk ditinggali. Karena kebanyakan penghuninya tidaklah orang-orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya monggo dimakmurno. Kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek dados imam, niku kudu harus sing jenenge perhatian ambek makmum. Kanjeng Nabi niki sak mantune salam, assalamualaikum, terus diabsen niku sahabati. Sing lara sapa iki? Sing gak teko sapa iki? Oh niki tiyang niku tasik gak enak awak. Beliau setelah sholat niku langsung datang ke rumahnya silaturahim, langsung mengunjungi orang yang sakit. Niku Kanjeng Nabi kaya ngoten. Lah memang tugasnya imam niku kudu ngono. Tugasnya takmir niku nggih ngoten. Bagaimana memakmurkan masjid dan imam bagaimana menjadikan masjidnya itu semakin hari semakin meriah dan semakin hari semakin makmur. Sampai nate niku Pak, suatu saat niku Kanjeng Nabi salam, assalamualaikum. Beliau kemudian berbalik badan ditinggali wonten sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku telat sholat. Kanjeng Nabi gumun, Sayyidina Ali niku lho telat sholat. Gumun. Padha mbek sing jenenge imam Masjid An-Najah niki, musala An-Najah niki, masjid apa musala niki? Masjid An-Najah niki. Niku nggih gumun, Pak. Ndelok sampean nang masjid niku gumun. Kok dungaren nang masjid kon niki? Nek Sayyidina Ali telat sholat, niku Kanjeng Nabi nggu gumun. Nek Imam An-Najah ndelok sampean teng masjid, nggu mun. Alhamdulillah, tak pikir riyo tok sampean niki nang masjid. Kemudian beliau tanya, ana apa kok telat? Ngapunten wahai Rasulullah, saya tadi mestinya enggak telat, tapi di jalan ada orang tua. Orang tuanya Yahudi, bukan mukmin. Tapi saya itu ketika mau berjalan enggak enak. Kalau apabila saya itu mendahului, dia akan sakit hati, maka saya belakang. Di belakangnya saya berjalan, sampai dia melewati masjid, baru saya masuk masjid. Gara-gara itulah sholat saya telat. Masya Allah, saking mboten nate telate. Sampai Kanjeng Nabi niki gumun, Sayyidina Ali niku telat. Makanya teng kitab tasawuf niku disebutakan bahwa sesungguhnya di zaman para salaf dahulu, nek wonten tiang nek sembayangi telat, ditakziah yomai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telat sembayang sebabnya takbiratul ihrami niku telat niku diparani nang omahe ditakziahi. Kaya wonten sing kepaten niku lho. Innalillahi wa inna apa? Telat takbiratul ihram saaken telat sak rakaat. Nek sing telat sak rakaat niku ditakziahi. Nek umpamine sampai gak teko nang masjid ditakziahi telung dino telung bengi. diwaca no tahlil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Sampai seperti itu mereka. Napa sebabe? Eman nek ketinggalan salat teng mas. Nek jaman sakniki nek kula tingali masjid api-api. Nek wis urusan bangun masjid masyaallah rebutan, tapi nek wis urusan sembahyang subuh yo rebutan gak teko. Nggih napa nggih? Masyaallah, kecuali Masjid An-Najah alhamdulillah. Ben subuh niki ana pitung sos jarene. Iya, tapi super sepuran. Nggih. Lah niki Pak, masjid yang kita sekarang ini hadir di tengah-tengahnya alhamdulillah bangunannya apik nggih. Masyaallah nggih, mugi-mugi persaudaraane ya apik. Amin. Mugi-mugi jamaahane nggih makmur. Amin. Ya Rabbal amin. Nah niki. Dan orang kalau sudah sering ke masjid khususnya nggih Pak, bapak-bapak niki kula elingno. Anak-anakmu iku lho Pak, geret tenang masjid. Kula niki tasih eling zaman kula nyantri. Jaman kula nyantri teng Tarim niku, nek wis subuh kula berangkat niku sembahyang subuh saking pondok teng masjid. Wonten masjid kula niku nek subuh niku salat terus ngaos niku teng masjid. Lah kula berangkat niku biasa setengah jam utawi seperempat jam sakderenge subuh. Ketika berjalan tak delok ibu-ibu niku, anake ku Pak pas adzan niku diuncalno teko omahe. Gak ketok sapa sing nguncalno pokoke ana tangan tok anake diuncalno wer. Nggih Pak, anake ku diusir. Pokoknya kalau waktu adzan ndak boleh di rumah, diusir wer. Anake mbek ketheken durung wuduk durung apa mlakune sentayengan rono rene ana sing nyosop kok kadang-kadang nggih. Terus nang masjid. Kula tingali kula perhatekno saken yo arek cilik. Subuh-subuh diuncalno mbek mboke, cek kejeme wong-wong iki. Kemudian anak itu tadi berangkat sampai di masjid, jenenge arek cilik, subuh-subuh dikon sembahyang, golek nggen sing paling anget di pojokan iku lho. Terus yo terusno turune niku, Pak. Gak sembahyang. Duduk, oh tak laporno bapakmu mari ngene kon yo. Setelah pulang kula lapor. Aku iling iku anak iku mang metu teko omah ndi, terus turu di ndi. Setelah pulang saya datang ke rumahnya tak elingno. Mak, anak sampean tadi itu enggak salat di masjid tidur. Kiri bapak, ya saya sudah tahu memang. Tapi kalau mau tidur jangan di rumah. Aku ngerti lah arek iki gak bakal sholat, tapi sing penting dia harus diyakini dan harus betul-betul dipegang bahwa waktu sholat jangan di rumah. Atau metu sakarepmu nanti, pokoknya jodoh omah. Mau gak mau nanti dia memang karena masih kecil ya dia tidur, tapi nanti ketika menginjak dewasa yo eman nek turu. Akhirnya dia akan sholat. Zaman kula kali sampai si cilik-cilik langoten to Pak. Kadang lek subuh ning isore jidor ngono turune paling anget. Kulo wis saten diduwur nangi kabeh ngeten nggih. Nggih anakmu ya ngono deke ndek sebelah jidor ngono lho Pak. Nggih, sing hadro niku nggih. Nah, ini adalah didikan agar anak kula lan panjenengan selamat dari fitnahnya zaman. Napa menawa zaman wis kaya ngoten niki lho Pak. Kalau anak kita sudah jauh dari masjid wis gak karu-karuan. Makanya arek nom-nom niki khusus remas-remas niki Pak. Nggih. Remas masjid itu harus didukung. Lho, sing jenenge kiai ini wis njaluk, pokoke gak dosa. Urusan seperti ini ya urusan nanti yang punya peran itu, sing DPR, sing wali kota, ini kok urusan bagus di Allah itu. Kita sudah minta, karena takut arek nom-nom ini bahaya. Lho, kula niki nate Pak di daerah sini, lokasi eling. Ono toko ndek kene, dodolan minuman keras sing dodolan ya jilbaban, kula bingung ah. Kula eling no Bu. Sampai niki masyaallah jilbaban nutup aurat. Lah kok dodol minuman keras? Jawabane, "Wis Pak, gak usah ngurusi aku, ngurus awak dhewe-dhewe ae." Ya sak karepmu, lek mlebu neraka lakum dinuku bali adin. Nggih. Lho dielingno, eman to. Lah kalau anak kita sekarang ini jauh dari masjid, dekat dengan toko-toko seperti itu. Minuman keras saiki wis gampang oleh ini murah maneh. Nah itu sudah ada di mana-mana. Kita apa enggak khawatir sama anak-anak kita niki? Lah sing jenenge minuman keras niki jarene Kanjeng Nabi Ummul Khaba'ith. Ummul Khaba'ith itu apa? Mboke maksiat. Wis duduk maksiat tok mboke, Pak. Napa sebab mboke maksiat iku? Kalau kemaksiatan yang lain itu kalau dilakukan ya cuman kemaksiatan itu saja, gak merembet. Makanya wonten tiang niku dipilih, dipongon milih. Ayo kon nek gak ngelakoni telu iki siji di antaranya gak mbok pilih tak pateni kon. milyo mateni wong, apa zina, apa ngombe. Dipikir waduh lek mateni wong dosane gedhe iku. Nek zina astagfirullahalazim dirajam. Nah iki sing paling lumayan iki ngombe. Wis kula milih ngombe mawon. Ngombe aman. Ya wis sak karep ngombe. Lah lek wis ngombe akale ilang. Akale ilang Pak opoe dilakoni? Tukaran yang lakoni. Nggih, delok niku. Sing biasane kadang-kadang dadi napa niku suporter-suporter niku berangkat ambek keubam. Berangkat ambek mabuk, sampai dalan ngawur, montore wong dikepruki, wong diantemi, wong dipati. Napa sebabe? Wong gak duwe akal. Ketika dia sudah gak punya akal, wong dipateni. Gak duwe akal, ketok wong wedok, wedok diperkosa. Akhirnya semua kemaksiatan dilakukan karena maksiat yang satu ini, yaitu minuman ke. Kulo nate diundang teng Tuban. Tasih eling kulo, 3 tahun yang lalu. Sing undang niku waktu itu para ulama dari langitan sama napa niku angkatan laut. Nggih, napa niku PM-nya angkatan laut itu, polisi militer angkatan laut. Kula niki diundang untuk ngedem. Ngedem mau jadi peperangan di Tuban. Wonten kiai niku, Pak, malam-malam berjalan ambek wong mabuk diantemi. Sampai mati. Lah sing ngantemi niku kadang-kadang ya hadir majelis kiai ku. Tapi lek wis mabuk ya lali. Diantemi sampai mati, remek awake mati. Orang-orang enggak terima bahkan mau perang. Lah beberapa ulama itu disuwun ambek polisi militer angkatan laut dan para ulama ngedem supaya gak usah tukaran. Loh, bayang noto Pak. Ojo meneh kula kalih sampean kiai lho dipateni. Lek wong wis gak duwe akal. Lah niki lah bahayane minuman keras. Lah kalau sudah anak kita mulai deket-deket ke situ, kadang-kadang bapak iku dielingno anakmu lho tak delok smotone abang wis gak apa-apa biasa rek nom. Nggih. Biasa rek no mabuk is biasa. Mosok kok tak ndelok sinetron ngene. Nggih. Biasa rek no mabuk niku. Lho anakmu lho ya apa numpak sepeda motor munting-munting lek bengi gak apa-apa trek-trekan biasa rek nom. Anakmu lho nabrak wit asem matek kabeh alhamdulillah biasa rek nom. Nggih. Lah niki lho Pak, Bu. Jalan keluarnya dekatkan masjid. Wong masjid niki insyaallah wong apik-apik sebab wis dielingno mau innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wong lek seneng masjid niku mesti insyaallah wong sing beriman. Nggih, lek wis insyaallah seneng dadi remasi masjid, insyaallah aman dari segala yang namanya kemaksiatan. Makanya anak kula kali sampeyan niki nek perlu payah belajar kok mau belajar nang masjid. Seneng pokoknya lebokno masjid, melebokno masjid. Masjid itu punya satu rahasia tersendiri bagi orang yang memakmurkannya. Gusti Allah niku mboten ridho. Lek wonten tiang sing biasa nang masjid terus maksiat niku mboten ridho. Makane niku nggih Pak, Bu, kula elingno. Khususnya anak-anak kula kali sampeyan iki biasa nonton masjid. Salat nang masjid, makmurno masjid, khususnya para takmir, ayo remas iki nggih. Suruh mereka memakmurkan, bikin hadroh, bikin semua ya apa carane masjid iki makmur dan mereka aman dari pergaulan-pergaulan bebas dan aman dari kemaksiatan. Nggih, insyaallah dengannya kita akan menjadi hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah niki pun diparingi contoh arek nom-nom niki selawatan. Ayo para pemuda Sidomulyo, monggo. Nggih. Masjid ini makmurkan. Ini sekarang hadir sekali, tapi nanti belum tahu lagi kapan, bulan berapa bulan lagi, bahkan mungkin berapa tahun lagi hadir ke sini. Tapi tiap minggu monggo maulidano di sini. Makmur non iki masjid, fa insya Allah dengannya kita pun akan mendapat ridha Allah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Nggih, cekap semanten kang sakit kula sampaikan, kula mengucapkan ribuan terima kasih datang sedaya takmir masjid An-Najah atas sudinya nih, mereka untuk kedatangan majelis taklim wal maulid Ar-Ridwan dan alhamdulillah sambutane nggih masyaallah jidore sak mono gedene kumang. Nah, alhamdulillah niki termasuk daripada salah satu kebaikan penyambutan nggih masyarakat Sidomulyo. Mugi-mugi nggih berkat husnudzon, mugi-mugi berkat prasangka baik. Mugi-mugi berkat solawatan hajat kulolan panjenengan sedaya dikabulna Gusti Allah. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

فجلا وجود من